Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Syarah Al-Ajurrami ya, karya Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan makna kalam dari Ibnu Al-Ajurram rahimahullahu taala, wa aqsamuhu salasa, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na, dan juga sudah kita terangkan dalil-dalil akan taksim ini, dalil akli, dalil istiqra'i, dan juga dalil an-naql, dalil naqli. Baik. Terakhir al-awwal ya. Bagaimana terakhir Soleh? Selesai isim? Ma'il tu'amah. 6. Mahadapa? Baik. Baik. Qala al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala al-awwal minha. Yani min ajza'il kalam al-awwal al-ism wa bada'a bihi li syarafihi 'ala al-fi'li wal harfi. Kata beliau jenis yang pertama dari ajza'ul kalam adalah al-ism. Bada'a bihi, beliau memulai dengannya, li syarafihi 'ala al-fi'l, karena isim lebih unggul dibandingkan apa? Lebih mulia dibandingkan fi'il. Ini seingat saya sudah pekan lalu, la ba'sa, kita membab roja. Syaraf al-ism alal fi'li min wajhain, dari dua sisi. Yang pertama, bahwasanya al-ism yadullu ala dzat. Al-ism yadullu ala dzat. Sementara al-fi'l yadullu ala al-hadas. Walladhi yadullu ala dzat itu afdal min alladhi yadullu ala al-hadas. Nam, atau al-fi'l. Baik. Sanian, sisi yang kedua, al-ism lebih afdal dibandingkan fi'il, dikarenakan al-ism itu bisa membentuk kalam dengan sendirinya. Yani jumlah ismiyah, isim dengan isim. Berbeda halnya dengan fi'il, dia tidak bisa membentuk jumlah sendirinya. Ya, tidak bisa terbentuk jumlah atau kalam dengan fi'il dan fi'il. Harus ada isim. 6. Kemudian, al-ism, qala rahimahullahu ta'ala, wa ma'nahu lughatan ma dalla ala musamma. Al-ism secara bahasa adalah apa yang menunjukkan pada apa yang ditunjuk, yang dinamai tersebut. Dikatakan Zaidun, Zaid adalah isim untuk suatu syakhsun, sosok orang yang namanya adalah Zaid ini. Baik, dikatakan di sini bahwa al-ism ma dalla ala musamma. Ma dalla ala musamma. Baik. Tentang makna secara lugah, ya, apa makna atau al-ism ini? Apa asal kata al-ism? Apa asal kata al-ism? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah definisi isim atau asal katanya isim. 6. Karena al-ism ini adalah mushtaq. Isim ini adalah mushtaq, yang terbentuk dari kata yang lain. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa al-ism itu berasal dari kata dari fi'il samawa. Ya, dari fi'il samawa. 6. Jelas sampai sini ya. Kemudian samawa, kemudian dihilangkan wawnya dan kemudian diganti hamzah di awal. Diganti hamzah di awal. 6. Dikatakan ismun. Di mana masdar dari samawa adalah as-sumu. Adalah masdar dari apa namanya? As-samawa adalah as-sumu, yang bermakna al-irtifa, sesuatu yang tinggi. Ini pendapat yang pertama. Di kelihatan di sini layarnya, sebentar. Nah. Ikhtalafu, jadi mereka berbeda pendapat ya, di makna au fi asal al-ism. Al-ism. Nah, pendapat yang pertama mengatakan asluhu apa? Dari fi'il samawa. Nah. Kemudian hudhifat al-waw wa ubdilat al-hamzah. Ya, yani fi awalihi. Fi awalihi. Nah. Kemudian masdar wa masdaruhu masdar dari samawa adalah as-sumu. As-sumu. Nah. Yang bermakna di mana al-irtifa, sesuatu yang tinggi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa asal ya dari apa namanya isim ya asluhu dari fiil wasama ya wasama. Kemudian apa sama, kemudian di sini tidak dihilangkan wawunya, cukup diganti wa ubdilat ya wa ubdilat alia alhamzah. Kemudian wawunya langsung diganti dengan apa? Dengan hamzah. Iya. Wa masdaruhu, masdarnya apa? Masdarnya wasama asimah. Asimah. Ya, kalau ini masdarnya apa? Sumu. Sumu. Baik, ini as-simah. Di mana apa simah as-simah? Simahum fi wujuhihim ya, min athari sujud. Bermana apa? Al-alamah. Ya, as-simah di mana? Al-alamah. Baik. Ini dua pendapat di kalangan para ulama mengenai asal makna isim secara lughatan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, dari dua makna ini, mana yang digunakan atau mana yang disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala? Apakah makna yang pertama atau makna yang kedua? Ah, mayujib. Al-awwal atau tsani? Kata beliau rahimahullahu taala, wa ma'nahu lughatan ma dalla ala musamma. Berarti di sini bermakna apa? Bermakna al-ala al-alamah. Bermakna al-alamah. Ya, secara lugatan al-alamah. Baik. Maka apa yang disebutkan di sini oleh siapa? Al-Kafrawi rahimahullahu taala sejalan dengan makna yang kedua, bahwa isim berasal dari fi'il wasama yang bermakna apa namanya? Al-alamah. Ya, yang masdarnya adalah asima yang bermakna alamah. Dan ini ya merupakan apa? Mazhab Al-Kufiyin. Ya. Mazhab Al-Kufiyin. Sementara ini adalah mazhab Al-Basriyin. Baik, mazhab Al-Basriyin. Ini apa namanya? Asal maknanya. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, demikian pula yang disebutkan oleh Muhammad Muhyiddin dalam Tuhfatus Saniyah, ya, rahimahullahu taala, ini sejalan dengan mazhabnya Kufiyin, di mana mereka memaknakan isim itu bermakna al-alama, yakni madalla ala musamma. Alama, alama, apa? Alal musamma. Tanda yang menunjukkan atas yang dinamakan tersebut. Ya. Mengapa mereka mengartikan isim sebagai madalla ala musamma? Karena mereka mengatakan isim asalnya dari kata wasama. Fiilnya wa, wasama. Nah, kemudian wawnya diganti dengan hamzah. Nah, masdarnya adalah as-simah. Taib, ini makna isim secara lugah. Dan menurut Basriin, isim secara lugatan bermakna al-irtifa, sesuatu yang tinggi. Isim secara lugah bermakna sesuatu yang tinggi, bukan bermakna alamat, bukan bermakna tanda. Kenapa? Karena menurut mereka, isim berasal dari kata samawa, ya, yang masdarnya adalah as-sumu, yang bermakna, apa namanya, al-irtifa. Taib. Maka kalau baca dalam buku-buku Nahu, ada yang menafsirkan al-ism lugatan bermakna al-irtifa atau yang semacamnya, maka berarti dia mengikuti tariqah ataupun mazhab Basriin dalam hal ini. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wastilahan, adapun isim menurut istilah, yakni istilahin nuhat, istilah an-nuhat. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Kata yang menunjukkan atas makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Kata yang menunjukkan ya makna pada dirinya sendiri dan tidak berkaitan dengan zaman. Tidak berkaitan dengan az-zaman atau az-zaman. 6. Jadi isim menunjukkan makna pada katanya. Yang dimaksud dengan dalla ala ma'nan fi nafsiha yakni la yahtaju ila ghairiha. Ya, fi ifadatil makna, tidak menunjukkan kata yang lain, bantuan dari kata yang lain dalam menunjukkan makna. Dia dengan katanya itu sendiri sudah menunjukkan makna. Dikatakan kitab, apa maknanya? Kitabah. Ya, Zaid, apa maknanya? Rajulun ismuhu Zaid. Kan begitu. Walam taqtarin bi zaman, dan tidak bergandengan, tidak mengandung makna waktu. Ya, tidak mengandung makna waktu. Yang dimaksud di sini tidak bergandengan dengan tidak mengandung makna waktu, ya, adalah waktu madi ataupun mudhari dan apa? Dan al-amr. Ya, ini akan lebih jelas nanti pada pembahasan fi'il. Nahu Zaidun qa'imun. Fa inna kullam min Zaidin wa qa'im, ya, fa inna kullam min Zaidun wa qa'imun kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Fa Zaidun dallat ala dhatin musamma bihi wa qa'imun dalla ala dhatin mausufatin bi hadatsin yusamma qiyaman. Jelas ya? Zaid menunjukkan zat orang yang namanya Zaid. Dan qaim adalah isim, adalah kalimah yang menunjukkan apa namanya? Menunjukkan makna, ya, menunjukkan makna atau menunjukkan zat yang disifati dengan sifat al-hadas, kejadian. Apa itu? Qiyam. Jadi qaimun ini adalah sifat ya untuk suatu zat yang memiliki sifat berdiri. Ini zat yang apa? Yang disifati dengan sifat berdiri. Ini qa'im. Jadi mengandung makna qiyam. Wa kullu minhuma lam yaqtarin bi zaman al-fi'il. Ya. Dan tidak, setiap dari dua kata ini, zaid dan qa'im, tidak mengandung atau tidak beriringan ya dengan zamanul fi'il. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zaman. Ya. Baik, karena al-fi'il itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zaman. Sayati insyaallah taala. Baik. Wal ismu salatu aqsam. Kemudian isim ada tiga. Mudhirun ka Zaid wa mudmarun ka huwa wa mubhamun ka hadza. Ini tentunya taksim al-ism bi'tibar dari sudut pandang tertentu. Dari sudut pandang tertentu. 6. Zahir, mudmar dan mubham. Zahir adalah semua isim selain domir. Muzhir, yakni isim zahir maksudnya. Isim zahir adalah kullu ismin siwa al-mudmar. Semua isim selain mudmar. Zaid, kitab, Makkah. Semua selain domir. 6. Dinamakan apa? Al-mudmar. Ya. Yang membedakan antara mudmar dengan mubham, bahwa domir itu maknanya diketahui dengan qorinah at-takallum atau qorinah al-mukhatab atau qorinah al-ghaib. Ya. Sementara mubham itu diketahui maknanya tidak dengan qorinah yang disebutkan tadi. Isim mubham di sini boleh contohkan hadza isyarah, isim isyarah. Ya, dan ma'ruf bahwasanya isim mubham ada dua, ada ismul isyarah dan ismul mausul. Al-ismul mubham nau'an, al-ismul isyarah wasmul mausul ka alladhi. Nah, ini pembagian isim dari sudut pandang ini. Wa illa isim punya banyak pembagian tentunya kan. Isim dari sisi munsharif tidaknya terbagi dua. Ismul ladhi la yansharif sama ghairu munsharif. 6. Kemudian isim dari sisi belum lagi dipandang dari sisi bunyahnya, asal kalimatnya, ada sulasi, bunyanul kalimatnya ada sulasi, ada rubai dan seterusnya. Ya, tapi ini zahirnya yang diinginkan di sini taksimul isim, yakni bi'tibar apakah isim tersebut membutuhkan qarinah untuk diketahui maknanya atau tidak. Ya. Isim zahir itu tidak butuh qarinah sama sekali. Sekedar diucapkan, langsung diketahui apa maknanya. Itu maknanya zahir. Ketika dikatakan Zaid, ya Zaid. Kitab, ya kitab. Maknanya jelas. Sekedar mengucapkan lafalnya, lafaznya sudah langsung diketahui maknanya. Itu namanya isim zahir. Yakni apa jelas dari sisi keisimannya. Tanpa butuh qarinah. Nah, domir, dia juga huwa. Apa artinya huwa? Dia. Ana maknanya apa? Saya. Ya kan begitu. Ya, anta maknanya? Ya, kamu, anta. Ya. Maknanya jelas. Tapi untuk, apa namanya? Artinya dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Tapi untuk kesempurnaan maknanya dibutuhkan qarinah. Qarinah apa namanya? Qarinahnya ada tiga. Imma at-takallum, pembicara, atau mukhatab, yang diajak bicara. Ya. At-takhatub, ya, yang diajak bicara, dan yang ketiga, al-ghaib. Yani, ketika si Muhammad berkata ana, apa makna ana di sini? Oh, Muhammad. Ketika Fatimah mengatakan ana, apa makna ana di sini? Fatimah. Jadi beda maknanya, walaupun ana sendiri sudah, asal katanya ana sudah punya makna, yaitu ana, yakni al-mukhatab, apa al-mutakallim, pembicara. Tapi makna yang ditunjukkan, yang untuk makna kesempurnaannya, siapa ana di sini? Ditunjukkan dengan qarinah-qarinah tadi. Ketika saya tunjuk kepada apa namanya si Muhammad, saya katakan huwa, berarti huwa di sini maknanya Muhammad. Ketika saya tunjuk kepada Amr, saya katakan huwa, berarti huwa di sini maknanya Amr. Jadi makna hakik, makna kesempurnaan makna dari domir, ya, itu membutuhkan qarinah. Membutuhkan apa? Qarinah. Sebagaimana isi mubham kaz, hadza atau alladzi juga butuh apa? Butuh qarinah. Hadza isim isyarah. Kita kalau bilang hadza baru tidak ada nunjuk-nunjuk, namanya juga isim isyarah, harus berisyarah, kan begitu ya? Harus berisyarah. Ya. Ketika tidak ada isyarah, kemudian saya katakan hadza kitabun, saya tidak kemana-mana. Ini harus ada isyarah. Ya, harus ada isyarah. Maka kata hadza betul secara asal katanya hadza bermakna ya benda yang ditunjuk satu muzakkar, mufrad muzakkar. Itu jelas. Tapi untuk kesempurnaan maknanya dibutuhkan isyarat, dibutuhkan qarinah. Qarinahnya berbeda dengan qarinah tadi, takallum dengan takhatub dan semacamnya. Isyarah berarti qarinahnya adalah qarinah isyarah. Kalau mausul, isim mausul, ya, isim mausul apa qarinahnya? Qarinahnya ditunjukkan oleh silatul mausul setelahnya. Qarinahnya ditunjukkan oleh silatul mausul. Ya. Maka alladzi dengan hadza asluhu mubham, yakni tidak diketahui makna secara utuh, walaupun dianya ketika berdiri sendiri punya dalat ala maknan fi nafsiha. Baik. Nah, ini taksim al-ism. Dan taksim al-ism terbagi lagi menjadi tiga. Ya, kita akan sebutkan nanti ketika membahas masalah al-bina dan juga al-ismul ladzi la yansarif. Ya, isim terbagi jadi apa namanya? Dua secara umum, ada mutamakkin, ya, mutamakkin dan ghairu mutamakkin. Kemudian mutamakkin terbagi menjadi dua, mutamakkin amkan sama mutamakkin goirul amkan. Insyaallah kita akan jelaskan nanti. Baik, ini selesai. Beliau gambarkan secara umum ta'rif al-ism. Wasani al-fi'l. Wa ma'nahu lughatan al-hadas. Secara bahasa, al-fi'l bermakna al-hadas, kejadian. Mana? Al-hadas. Yani, al-fi'l secara bahasa bermakna al-hadas. Apa makna al-hadas secara bahasa? Bermakna al-jadid. Lugatan al-hadas. Wal-hadas lugatan bimana al-jadid. Sesuatu yang baru. Ya, makanya dikatakan man ahdasa. Siapa yang memunculkan perkara baru. Karena al-hadas secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita, walaupun gerakannya sama, itu baru. Ya. Kita menggerakkan tangan berulang-ulang, ini setiap gerakan adalah hadas. Kejadian yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. 6. Maka hadas secara bahasa, secara lugatan bermakna al-jadid, sesuatu yang baru. 6. Wastilahan, adapun secara istilah, al-fi'l adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bizaman. Kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, ya, dan bergandengan dengan zaman. 6. Zaman yang dimaksud di sini akan diterangkan di bawah nanti, akan diterangkan setelahnya, bahwa zaman yang dimaksud di sini adalah zamanul hal, atau zamanul istiqbal, atau zamanul madhi. Tiga zaman. Ya. Kapan ada isim? Perhatikan. Kapan ada isim? Afwan, kapan ada kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan dia bergandengan mengandung makna zaman tapi tidak terkait dengan tiga zaman ini, maka itu bukan fi'il. Contoh, as-sahar. Apa makna as-sahar? Waktu akhir malam menjelang subuh. Sahar ini, saharun, sahar, kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Dan dia mengandung makna waktu, yaitu apa? Akhir malam menjelang subuh. Tapi sahar di sini adalah apa? Sahrun adalah apa? Isim. Bukan fi'il. Walaupun dia mengandung makna waktu. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan mengandung waktu dalam pembahasan fi'il adalah tiga waktu. Salah satu dari tiga waktu. Imma madhi, hal, atau istiqbal. Sementara kata as-sahar, ini tidak menunjukkan makna madhi, hal, atau istiqbal. Kenapa? Karena sahur itu sahar, waktu di malam hari. Waktu di akhir malam. Apa yang diinginkan di sini? Kapan? Apakah sahar sekarang, atau sahar besok, atau sahar kemarin? Tidak menunjukkan itu. Sahar ya sahar. Jelas sampai sini. Yang jelas dia mengandung makna waktu, ini waktu sahur, waktu sahar, akhir malam, tapi tidak berkaitan dengan madhi atau hal atau mustaqbal. Jelas sampai sini ya. Baik. Jadi dikatakan begini, fi'il ini, fi'il, setiap dari fi'il itu mengandung tiga kemungkinan makna, ya, atau bisa bisa mengandung satu dari tiga kemungkinan waktu, maksud saya. Misalnya kalau kita katakan kataba. Kataba ini fi'il madi. Ketika mudore, yaktubu. Ketika amr, uktub. Maka kata kataba ini fi'il. Kenapa? Dia bisa mengandung makna masa lampau, yaitu kataba. Dan dia bisa mengandung makna hal, yaitu apa? Yaktubu. Dan bisa mengandung makna apa? Mustaqbal pada kata uktub. Ya. Mengandung makna mustaqbal, yaitu pada kata uktub. Baik. Jelas ya? Tsumma qala rahimahullahu ta'ala nahwu taib. Aina? Waqtaranat bi zaman. Naam. Fa in dalla ala hadatsin waqa'a wa qata'a fa huwa al-madhi. Kalau kejadian yang ditunjukkan oleh si fi'il itu, ya. Kalau kejadian yang ditunjukkan oleh fi'il itu waqa'a, sudah terjadi. Wa qata'a, dan selesai terjadinya. Ini sudah terjadi dan stop. Sudah berhenti kejadiannya, fahuwal madhi. Maka itu dianggap, dikatakan fi'il madhi. Nahu doroba. Dan saya kira sudah ma'ruf, antum sudah ketahui semua, bahwa perbedaan antara madhi, hal dengan mustaqbal, dalam nahu, hanyalah zamanu takhatub. Atau afan, zamanu at-takallum. Zaman at-takallum. Ketika saya sedang berbicara sekarang, maka ini adalah zamanul hal. Beberapa detik sebelum saya bicara itu sudah masuk zaman, bahkan satu detik sebelum saya bicara itu sudah masuk apa? Madhi. Dan sesaat setelah saya berbicara itu sudah masuk mustakbal. Maka hal itu waktu yang paling pendek. Hal adalah ya ketika saya sedang bicara. Sebelum saya bicara itu sampai ke belakang semua namanya madhi. Zaman apa namanya? Al-madhi. Kemudian setelah saya bicara seterusnya ke depan itu namanya al-istiqbal. Zaman al-istiqbal. Nah, maka madi ini adalah fi'il yang menunjukkan atas sesuatu kejadian yang sudah terjadi dan inqata'a, berhenti, sudah selesai terjadinya, ya, ketika saya mengucapkan kalimat ini. Misalnya saya katakan doroba, yakni doroba Muhammad, masalan. Kapan Muhammad memukul? Ya, yakni dia sudah memukul, dan sudah selesai itu kejadian sebelum saya bicara ini. Ketika saya berbicara Muhammadun Doroba atau Doroba Muhammadun, itu kejadian sudah terjadi, sudah selesai. Tidak sementara berlangsung. Maka tidak benar kalau Muhammad sedang apa dari tadi memukul, terus sampai sekarang masih memukul, terus saya katakan Doroba Muhammad. Tidak benar. Kenapa? Kenapa tidak benar saya katakan Doroba Muhammad? Karena dia sementara masih sedang memukul. Ketika saya mengucapkan ini, dia masih sementara memukul. Madi itu adalah ketika kejadiannya sudah terjadi dan stop, berhenti sebelum saya mengucapkan kalimat tersebut. Taib ya, ini madi. Wa indalla ala hadasin fi zamanin yaqbalul hal wal istiqbal fahuwal mudhari nahwu yadribu. Kalau fi'il tersebut menunjukkan suatu kejadian, yang kejadian itu terjadi apa yang bisa menerima, yakni yang terjadi di masa hal, yakni ketika saya sedang berbicara itu juga sedang terjadi. Wal istiqbal, atau kejadian sampai saya selesai berbicara. fahuwal mudhari, maka itu namanya fi'il mudhari, nahwu yadribu. Baik, ini sedikit tentang al-mudhari. Az-zaman alladhi yadullu alaihi al-mudhari. Apa waktu yang ditunjukkan oleh mudhari? Di sini beliau mengatakan bahwa waktu mudhari itu bermakna hal dan istiqbal pada waktu yang sama. Jadi ya dulu ala al-hal wal-mustaqbal fi waktin wahidin. Jadi ketika saya katakan begini, Muhammadun yaktubu atau yaktubu Muhammadun, maka kalimat saya yaktubu Muhammadun bisa diartikan Muhammad sedang menulis, dan di saat yang sama bisa juga dimaknakan Muhammad sedang menulis. Afwan, Muhammad akan menulis. Muhammad akan menulis. Yaktubu Muhammadun. Ya, itu namanya menunjukkan makna hal dan mustaqbal fi waqtin wahid. Maka menurut pendapat ini, al-mudore itu termasuk apa namanya, dia mustarok, ya, dia lafadz yang mustarok yang menunjukkan makna hal dan makna mustakbal dalam waktu yang bersamaan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa al-mudore yadullu ala al-hal, dia tidak menunjukkan istiqbal, mudore itu dia hanya menunjukkan makna hal. Jelas sampai sini? Ya, dia menunjukkan yadullu ala al-hal, dia menunjukkan waktu sekarang. Apakah dia menunjukkan makna istiqbal? Mereka mengatakan tidak menunjukkan makna istiqbal kecuali ada qorina yang menunjuk ke sana. Kalau ada qorina yang menunjuk kepada makna istiqbal, maka barulah kita terjemahkan atau kita arahkan mudhari itu kepada makna, kepada waktu istiqbal. Wa illa al-haqiqah, jadi bisa kita katakan begini, al-haqiqatu fil madhi fil mudhari wa al-hal. Ya. Baik. Jadi hukum asal mudhari itu bermakna hal. Itu makna hakikatnya. Ketika saya katakan begini, yajlisu Zaidun. Apa makna yajlisu? Apa makna hakikat dari yajlisu? Dia sedang duduk, bukan dia akan duduk, dia sedang duduk. Itu makna hakikatnya. Ya. Dan mudhari bisa bermakna istiqbal secara majaz. Ya, kita sudah pelajari di warakat al-majaz al-asli fil kalam al-haqiqah, kan begitu ya, hukum asal sebuah ucapan adalah hakikat bukan majaz, dan seorang bisa berpaling meninggalkan makna hakiki kepada makna majaz kalau ada qorinah. Maka demikian pula di sini fi'il mudhari nanti bisa dimaknakan mustakbal kalau ada qorinah. Apa qorinahnya? Misalnya kemasukan sin, dikatakan saya jilisu, barulah kita katakan oh saya jilisu di sini bermakna mudore, bermakna istiqbal. Kenapa? Karena ada yang memalingkan dari makna hakikatnya yaitu makna hal kepada makna majaz yaitu istiqbal. Apa korinahnya? Ada sin di awalnya. Ada sin di awalnya. Jelas sampai sini ya. Jadi kesimpulannya khilaf dalam masalah fi'il mudore ini, fi'il mudore sebenarnya ketika saya katakan misalnya ketika saya katakan yashrabu ya, atau asyrabu, saya minum. Ini asal maknanya apa ini asyrabu? Ya. Apakah dia mustarak antara saya sedang minum dan bisa juga saya akan minum dalam waktu yang bersamaan, maknanya maksudnya? Ya. Apakah dua-duanya adalah makna hakikat? Gitu aja ya. Apakah dua-duanya adalah makna hakiki dari al-mudhari? Ya. Pendapat pertama mengatakan iya, dua-duanya hakiki pada mudhari. Ya ini termasuk lafaz yang mustarak. Lafadz yang musytarak itu ya memiliki dua makna. Tidak ada yang lebih zahir dibandingkan yang lain. Paham ya, lafadz musytarak sama seperti apa? Musytarak al-qara. Al-qara'u dalam bahasa Arab mengandung dua makna. Bisa bermakna at-tuhur, bisa bermakna al-haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Al-qara'. Bisa bermakna at-tuharah, bisa bermakna al-haid. Itu namanya musytarak. Mengandung dua makna pada waktu yang sama dan sama kuatnya. Tidak ada yang dikatakan hakiki, tidak ada yang dikatakan majaz, dua-duanya. Nah, pendapat yang pertama mengatakan mudhari itu menunjukkan hal dan juga menunjukkan mustakbal di waktu yang sama. Yani ini termasuk lafaz yang musytarak. Sementara pendapat yang kedua mengatakan tidak. Mudhari itu hukum asalnya, makna hakikatnya itu hanya menunjukkan hal. Kalaupun ada mudore menunjukkan makna mustakbal, itu secara majaz. Ya. Maka makna istiqbal pada mudore itu makna majaz. Hanya boleh diarahkan ke majaz, ke makna majaz kalau ada korina. Seperti ada sin, ketika ada saufa, atau ketika ada indikator dikatakan azhabu godan, o godan. Berarti ini korina, bahwa yang dimaksud di sini adalah makna majaznya. Yaitu makna, apa namanya, istiqbal. Mafhum ya? Dan apa yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala menguatkan pendapat yang pertama. Kata beliau, fa in dalla ala hadatsin fi zamanin yaqbalul hal wal istiqbal, yakni menerima hal dan istiqbal ma'an, yakni min qabilil mustarak. Bahwa mudhari ini lafadznya mustarak antara hal dengan istiqbal. Baik, nahu yadribu. Wa in dalla ala hadatsin yaqbalul istiqbal fa huwal amr. Dan kalau fi'il tersebut menunjukkan makna istiqbal, maka itu dikatakan al-amr. Ya, itu dinamakan apa? Al-amr. Baik. Dan sebelumnya, difahamin ya. Jadi, madi, al-madi, menunjukkan makna ya sebelum takallum. Jelas sampai sini? Mudore menunjukkan makna, ya ada khilaf ya, apakah bermakna hal, hakikatan, sementara istiqbal itu majazan, atau dua-duanya dianggap apa, hakikat, yakni min qabilil mushtarak. Ya. 6. Sementara al-amr, kata beliau rahimahullahu taala, wa in dalla ala hadatsin yaqbalul istiqbal fa huwal amr. Kalau menunjukkan perbuatan yang bisa menerima makna istiqbal, maka al-amr. Itu namanya fi'il amr. Baik, di sini tentunya ada yang kurang ya. Karena kalau dikatakan menunjukkan hadas di waktu istiqbal, ya menurut apa yang beliau sebutkan di sini, ya kalau begitu mudhari juga menunjukkan mana istiqbal. Terus apa bedanya mudhari dengan amr? Makanya di sini seharusnya ada apa namanya kejelasan, yakni wa in dalla ala talabi hadasin fi zamanil mustaqbal, atau in dalla ala talabi husuli hadasin fi zamanil mustaqbal. Selayaknya begitu. Kalau fi'il tersebut menunjukkan akan suatu permintaan diwujudkannya suatu perbuatan di masa yang akan datang, nah itu baru dinamakan al-amr. Jadi karakteristiknya amr harus ada at-talab. Harus ada apa? At-talab. 6. Nahwu idrib. Jadi apa yang disebutkan di sini? Baik, kalau ada yang berbeda dengan di buku, diberitahu ya. Ini nuskho yang saya kebetulan sekarang pakai PDF lagi dari kitabnya. Kelihatannya kurang bagus nuskhonya ini yang saya pakai. 6. Jadi kalau ada perbedaan dengan apa yang di buku, diberitahu. 6. Jadi di sini, wa indalla ala hadasin yaqbalul istiqbal, kita katakan, ini tidak berbeda dengan mudore. Menurut beliau, karena mudore juga, ya dulu, dalla ala hadasin fi zamanin, fi zamanil istiqbal. Ya. Apa yang membedakannya kalau begitu? Kita katakan, al-amr perbedaannya adalah, ada tolabu husuli hadasin. Ya. Ada permintaan untuk mewujudkan suatu hadas, suatu kejadian, fi zamanil istiqbal, di zaman yang akan datang. Barulah dikatakan al-amru nahwu idrib. Faqada alimta annal fi'la salasah aqsamu salasatu aqsamin annal fi'la salasatu aqsamin aydha. Dan kamu juga, jadi berdasarkan apa yang diisyaratkan tadi, kamu tentu sudah tahu bahwa fi'il itu ada tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudore, dan fi'il amr. Baik, summa qala rahimahullahu ta'ala wassalis. Ya. Wassalis, yakni apa? Al-kalimah as-salis. As-salisa, kalimat yang ketiga adalah al-harfu. Qala rahimahullah wassalis al-harfu wa ma'nahu lughatan at-taraf. Secara bahasa, al-harfu bermakna at-taraf. Ini diantara makna mimma'ani al-harf, yaitu at-taraf, ujung. Ya. Yeah. Taib. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum man ya'budullaha ala taraf. Ala harf. Ya. Di antara mereka ada yang menyembah Allah Ta'ala ya, di atas harf, yakni di tepi. Ya. Di tepi. Di ujung. Ini tersebut dalam surah Al-Hajj. Kemudian, al-harf juga bisa bermakna at-tariqah. At-tariqah atau al-wajh. Sisi atau metode tertentu. Sisi atau metode. Ya. Ini juga harf secara lugatan bisa bermakna at-tariqah atau al-wajh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilatil Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan di atas 7 ahruf. Di sini bukan 7 huruf tentunya. Ya. Ini kekeliruan, bukan yang dimaksud 7 huruf tapi yakni sab'ati aujuh. Yakni aujuhu al-qira'ah atau tariqatul qira'ah. 7 cara membaca, sisi bacaan. Gitu ya. Jadi al-harf secara lugatan juga bisa bermakna al-wajh atau apa? At-tariq, at-tariqah. Nah. Kata beliau, wasalis al-harfu wa ma'nahu lughatan at-tarafu bi fathir ra. At-taraf. Jadi bukan di sukun, at-tarf, tapi at-taraf. Nah. Kalau di kasrah, di sukun ro-nya, at-tarf dia bermakna apa? Pandangan ya, tarfata'ain. Tarfatainnya ini pandangan sekejap gitu, at-tarf. Makanya beliau di sini tambih bahwa ro-nya di fathah, bukan di sukun. Bukan at-tarf, tapi at-tarf. Di fathah ro. Wastilahan, ada pun contoh, apa makna al-harf istilahan, qala rahimahullahu ta'ala, kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Ini yang membedakan antara isim fi'il dengan harf. Bahwa apa? Harf adalah kalimah yang menunjukkan makna pada selainnya. Dia menunjukkan makna tapi bukan pada dirinya, melainkan nanti maknanya jelas ketika berhubung apa tersambung dengan kata yang lain, dengan kalimah yang lain. Masalan ka lam. Min qaulika lam yadhrib. Apa maknanya lam? Tidak atau belum. Terus apa? Lam dengan sendirinya tidak menunjukkan makna. Ya kan? Tidak menunjukkan makna. Kata beliau, kalau sudah bersambung di sini, tapi kalau sudah bersambung dikatakan min qaulika lam yadhrib, fa inna lam maknaha an-nafi. Maka di sini baru diketahui bahwa lam maknanya an-nafyu, ya, an-nafyu. Kemudian apa? Lil qalb, ya. Harfu nafin wa jazmin wa qalb. Ya, baru kelihatan maknanya. Nah. Walam yadhhar illa fil fi'li ba'daha. Dan makna lam tidak akan nampak kecuali pada fi'il yang terletak setelahnya. Dalam hal ini apa? Lam yadhrib. Jadi makna lam tidak nampak kecuali setelah disambung dengan fi'ilnya. Fi'il mudhari dalam sejarah khusus. Lam yadhrib. Baik, saya kira mana ini jelas ya. Al-harf. Wahuwa aydan salahatu aqsam. Dan huruf juga terbagi tiga. Huruf juga terbagi tiga. Jadi di isim, perhatikan ini dari sisi munasabatnya beliau, isim beliau bagi menjadi tiga. Zahir, mudmar, sama mubham. Fi'il terbagi tiga, madi, mudori, amr, maka huruf juga beliau bagi jadi tiga. Dan tentunya ini masing-masing dari iktibar tertentu, dari sudut pandang tertentu. Wa illa harf juga terbagi macam-macam kan? Terbagi macam-macam. Cuman di sini, iktibar sudut pandang pembagian harf yang beliau sebutkan di sini adalah sehubungan dengan keterkaitannya dengan dua temannya, yaitu isim dengan fi'il. Huruf dari sudut pandang, dari iktibar hubungannya dengan isim dan fi'il terbagi jadi tiga. Yang pertama, harfun mushtarikun bainal asma'i wal af'al. Huruf yang bisa masuk pada isim dan bisa juga masuk pada fi'il. Nahu hal taqulu. Hal qama zaidun. Hal taqulu. Hal qama zaidun. Ya. Wa irabuhu. Hal. Ini masih satu kalimat ya. Baik, kita lihat. Hal harfu istifham. Harfu istifham. Wa qama fi'lun madhi. Wa zaid. Afwan. Nahu hal. Gitu ya. Taqulu. Ini saya kira tadi kalimat hal taqulu. Baik, afwan. Di sini tidak ada titik komanya. Nahu hal. Baik, ini huruf yang bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fi'il, yaitu hal. Taqul contohnya hal qama zaidun. Nah, i'rabnya hal isim istifham qama fi'il madhi zaidun fa'il marfu wa alamat raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Dhammatun dhahirah fi akhirih. Nah, perhatikan di sini metode mengirab fa'il marfu wa alamat raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Nah, tidak perlu disebutkan ta'lilnya li'annahu isim mufrad, tidak perlu. Ya, kenapa? Karena ta'lil dalam i'rab itu hanya disebutkan ketika alamat i'rabnya keluar dari alamat asliyah. Kita sudah tahu ya bahwa alamat asli dari i'rab yaitu apa? Dhamma pada rafa, fathah pada nasab, kasrah pada jar, dan sukun pada jazm. Itu alamat asli. Nah, kalau suatu kata di i'rab dan alamat rafanya adalah dhamma, berarti dia sekarang pakai alamat asli. Anda perlu ada ta'lil. Tidak perlu dikatakan li'annahu isim mufrad. Kenapa? Karena dia alamat asli. Sesuatu yang asli tidak perlu disebutkan ta'lilnya karena memang dia asalnya seperti itu. Kecuali kalau misalnya wa alamat raf'ihi al-waw, nah barulah disebutkan waw ini kharij anil asal. Keluar dari tanda alamat asal, barulah disebutkan li'annahu misalnya apa? Yang mudzakkar salim atau li'annahu minal asmail khamsah masalan. Nah, maka di sini ketika suatu isim atau suatu kalimah dia marfu atau mansub ya, dengan alamat asli ya, maka tidak perlu ada ta'lil i'rab. Tidak perlu ada ta'lil i'rab dalam i'rabnya. Taib. Wa qa'imun khobarhu. Ini qa'im khobar dari aina? Aina. Hal qama zaidun? Nam. Zaidun fa'ilun marfu wa alamat raf'ihi dhammatun zahira fi akhirihi. Wa qa'imun khobarhu. Apa ini? Apa di situ di bukunya antum? Sama, Ustaz. Ada koim di situ? Nah, Ustaz. Koim di situ. Dari mana ada dapat koim di situ? Kenapa tiba-tiba ada koim khobar? Tidak ada mubtada dari awal. Ini nusko yang saya pakai kurang ini nih. Hah? Sama semua? Hah? Sama, Ustaz. Sama, Ustaz. Yang kami pakai dengan yang Ustaz baca. Sama ya? Ini saat nama, Ustaz. Tiba-tiba ada kata koim. Ada koim di sini. Akhir sekarang. Oh gitu. Jadi kayaknya di sini ada kelihatan ada yang kurang di sini. Ya, hal qoma zaidun dengan hal zaidun qoimun. Seharusnya begitu. Ya, karena disebutkan setelahnya fahal fil misalil awal, berarti ada dua contoh kan? Fil misalil awal. Kemudian seterusnya wa fis tsani. Ada contoh yang kedua. Berarti di sini ada dua contoh. Cuman di sini cuma disebutkan satu contoh yaitu hal qoma zaidun. Seharusnya ada contoh yang kedua yaitu apa? Hal zaidun qaimun, begitu i'rabnya. Hal zaidun qaimun. Maka hal ya sama seperti isim istifham, sama seperti di kalimat yang pertama hal qoma zaidun i'rabnya sama yaitu harf istifham. Kemudian zaidun mubtada ya. Qa'imun khobarhu, ah gitu. Wa qa'imun khobarhu. Jadi seharusnya di sini ada jumlah yang sakat di sini ya. Nah, coba nanti kita ada sebentar. Saya linkkan dulu dengan nuskah yang lain. Wal harfu in lam ma'naha an-nafyu lam yadhhar illa fil fi'li ba'daha. Nahu hal taqum nahu hal taqulu hal qama zaidun wa irabuhu hal harf istifham wa qama fi'lun madi wa zaidun fa'il marfu wa alamat raf'i dhammatun zahira fi akhirih. Wahal Zaidun Qaimun. Ini ada tambahan. Wahal Zaidun Qaimun. Ini dari hasyiahnya Syekh Ismail Al-Hamidi. Ya. Nah, di nuskhonya di sini ada tambahan. Aina. Jadi ada tambahannya setelah dhammatun zahiratun fi akhirihi. Ya. Kemudian contoh yang kedua, wahal zaidun qaimun, gitu ya. Wahal zaidun qaimun wa irabuhu hal harfu istifham. Wa zaidun mubtada'un mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa lam tarfihi dhammatun zahira fi akhirihi wa qaimun khabaruhu. Ah itu. Jadi ada kalimat yang hilang di situ. Baik. Mau diimla? Saya bacakan ulang ya, untuk tambahkan di situ. Jadi dhammatun zahiratun fi akhirihi, itu tadi sampai di sini ya. Wa zaidun fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Titik di situ. Kemudian berikutnya wa hal zaidun qa'imun. Ini contoh yang kedua. Wa hal zaidun qa'imun. Hal zaidun qa'imun. Wa irabuhu, irabnya hal harfu istifham. Wa zaidun mubtada'un marfu'un. Marfu'un bil ibtida'. Bil ibtida' wa alamat raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Sampai situ yang hilang. Kemudian baru wa qa'imun khabaruhu. Wa qa'imun khabaruhu. Baik. Saya fa hal fil misalil awal dakhilatun 'alal fi'li wa huwa qama. Wa fis tsani dakhilatun 'alal ism. Pada contoh yang kedua masuk pada isim, yaitu apa? Wa huwa zaid, yakni hal zaidun qaimun. Ini jenis harf yang pertama, yakni harfun mushtarak bainal asma'i wal afal. Ya, huruf yang bersekutu padanya, yakni dia masuk pada isim dan fi'il. Contohnya hal qama zaidun dengan hal zaidun qaimun. Huruf yang kedua wa harfun mukhtassun bil asma', huruf yang hanya masuk pada fi'il pada isim saja. Nahu alba fi qaulika marartu bi zaid. Marartu bi zaid. Ada ba lil apa namanya? Apa ba di sini? Lit ta'diyah. Ba lit ta'diyah. Nanti akan datang di pembahasan alamat al-isim pada pembahasan fi'il mudhari. Ba lit ta'diyah. Yakni apa namanya? Untuk menjadikan isim apa menjadikan menambahkan pada fi'il yang lazim itu maf'ul bihi. Fi'il lazim asalnya tidak ada maf'ul bihi-nya. Tapi ketika secara makna dibutuhkan maf'ul bihi pada fi'il yang lazim, maka didatangkanlah ba untuk mengaitkan antara fi'il lazim dengan maf'ul bihi. Ya, tapi tidak tentunya secara i'rab tidak boleh di'rab maf'ul bihi karena dia lazim. Ya, marartu bi zaid. Ya. Maksudnya saya melewati zaid. Marra ini lazim. Marra inilah fi'il lazim, tidak ada maf'ul bihi. Tapi di sini secara makna zaid ini adalah maf'ul, maka bagaimana caranya mengaitkan antara marra dengan zaid? Didatangkanlah ba, namanya ba li ta'diyah, yakni untuk menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi kepada maf'ul. Tapi secara i'rab dia majrur dengan ba. Wa i'rabuhu marra fi'lun madhi wa ta fa'ilun mabniun 'ala dhum fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. 6. Ta fa'il mabni 'ala dhom fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in yakni fa'il ya. Li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Karena dia isim mabni tidak nampak alamat i'rabnya. Baik, labas. Bi zaid ba harfu jarrin wa zaid majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahirah fi akhirih. Ini contoh yang kedua. Marartu bi zaid. Ba masuk pada mukhtassun bil asma nahu alba. Jenis huruf yang ketiga wa harfun mukhtassun bil af'al nahu lam min qawlika lam yadrib zaidun. Jenis huruf yang ketiga yang hanya masuk pada fi'il saja. Contohnya nahu lam pada kalimat lam yadrib zaidun. Wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Musayati makna apa bayanu ya pada pembahasan jawazim tersendiri. Al-qalb yakni yuqallibu ma'nal mudore min al-hal ila al-madi. Yadrib fi'lun mudore majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. وزيد فاعل المرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. طيب ini sudah selesai, beliau jelaskan mengenai taksim al-isim, al-kalimah, isim, fi'il, dan harf. Tersisa satu pembahasan mengenai kalimat ja'a li makna di akhir harf. Harfun ja'a li makna. Qala rahimahullahu ta'ala, kata al-Kafrawi, walamma kana al-ism wal-fi'lu la yakhluwani anil makna. Wal harfu qad yakunu lahu ma'nan wa qad la yakunu wa qad la yakun. Kuyidal harfu biqaulihi ja'a li makna. Kata beliau, tatkala isim dan fi'il itu dari asalnya sudah menunjukkan makna, sementara harf itu qad yakunu lahu ma'nan, ada huruf yang memiliki makna, wa qad la yakun, ada juga huruf yang tidak punya makna. Tatkala huruf ada dua jenis, kuyidal harfu biqaulihi ja'a li makna, maka kata harf di sini harus dikait, diberikan pembatasan dengan sifat ja'a li makna. Adapun huruf yang tidak punya makna, ini yang kita kenal dengan huruf mabani. Huruf mabani yang menjadi dasar pembentukan suatu kalimah. Atau al-huruf al-hijai. Ya. Al-huruf al-hijai. Ya, min al-alif ila al-ya. Ya. Maka yang dimaksud dengan harf pada pembagian kalimah menjadi tiga adalah harful ma'ani. Atau al-huruf al-ma'ani. Harfun ja'a li makna. Bukan huruf al-hijai atau huruf al-mabani, bukan. Makanya kata beliau di sini butuh diberikan qaid, pensifatan tambahan, bahwa yang dimaksud dengan harf pada pembahasan pada pembagian kalimah adalah harfun ja'a li makna, yakni annal harfa la yakunu lahu dakhalun fi tarkibil kalam illa idza kana lahu makna. Maksudnya adalah harf tidak punya urusan atau tidak punya keterkaitan dengan tarkibul kalam, ya, kecuali kalau dia memiliki makna, baru punya hubungan. Wa illa tidak ada hubungannya. Ka hal. Hal, ya, ka hal wa lam. Ini dua ya, hal dan lam. Fa inna hal maknaha al-istifham. Wa lam maknaha an-nafi. An-nafyu. Fa illam yakul lahu maknan, la yadkhulu fi tarkibil kalam. Kata beliau, karena hal bermakna istifham dan lam bermakna an-nafyu. Baik, titik sampai di sini. Kemudian kata beliau, fa illam yakun lahu ma'nan, kalau si huruf itu, harf itu tidak punya makna, maka la yadkhulu fi tarkibil kalam. Maka dia tidak bisa, tidak punya urusan, tidak punya pembahasan dalam masalah tarkibul kalam. Ka zai. Seperti huruf zai pada kata zaidun. Ya. Ka zaidun. Wa ya'ihi. Demikian pula huruf ya pada kata zaidun. Pada kata zaidun. 6. Wa dalihi. Ya, di sini dalatin. Di situ pakai tamar buta enggak? Hah? Pakai, Ustaz. Pakai. Okay. Seharusnya tidak ya. Wa dalihi. Jadi, mislu zai. Kemudian apa? Wa ba'ihi. Wa dalihi. Dali, yakni huruf dalnya, zainya, yalnya, dalnya, bukan dal latin, gitu ya. Jadi zai, ba, ya, dan dal itu tidak ada urusan dengan pembahasan al-kalam. Kenapa? Li'annaha la makna laha. Tidak ada maknanya. Zai apa maknanya? Ya apa maknanya? Dal apa maknanya? Baik. Ya, karena itulah ahruful muqatta'ah di awal ayat surah alif lam mim alif lam ra ini enggak ada terjemahannya. Kenapa? Tidak ada maknanya. Dalam artian, alif apa maknanya? Lam apa maknanya? Mim apa maknanya? Tidak ada maknanya. Ketika kita katakan tidak ada maknanya, bukan bermakna tidak ada hikmahnya. Itu perkara yang berbeda. Yakni, dia sebagai harf, layak dulu ala makna. Tapi dibawakannya dia di situ, tentunya ada makna. Ada hikmah di baliknya. Jelas sampai sini ya? Taib. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala misalu tarkibil kalam minas salasah. Contoh gabungan kalam atau tarkib, susunan kalam terdiri dari tiga kata. Atau minas salasah, terdiri dari tiga kata yang itu. Jadi alif lam di sini lil ahdi apa? Lil ahdi dzihn atau lil ahdi ya lil ahdi dzihn. Yani yang kita pahami. Yang kita pahami bahwa Ajza'ul kalam ada tiga, isim, fi'il, dan harf. Jadi contoh tarkibul kalam minas salasa, gabungan dari tiga yang itu tuh, contohnya lam yadrib zaidun. Lam harf, yadrib fi'il, zaid isim. Wa irabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Ya wa yadribu fi'ilun mudhari majzumun bilam wa alamat jazmihi as-sukun. Wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahira fi akhirih. Sudah ya? Baik. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala. Ini sudah pernah kita singgung di awal. Ketika kita katakan bahwa ajza'ul kalam itu salasa, isim, fi'il, dan harf, bukan bermakna kalam tidak akan terwujud kecuali kalau ada tiga-tiganya. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Karena waw pada kalimat ismun wa fi'lun wa harfun bukan apa namanya menjamak. Ya, bukan menjamak dari sisi bahwa tiga-tiganya harus ada pada kalam. Ketika dikatakan ajza'ul kalam, isim, wa fi'il, wa harf, ya. Berarti apa? Tidak ada kalam kalau tidak ada tiga-tiganya. Bukan itu yang dimaksud. Ya, karena huruf waw pada kata ismun wa fi'lun wa harfun itu mutlakul jama', sekedar menghimpun. Dan yang dihimpun di sini tidak mesti tiga-tiganya harus ada pada kalam, tapi yang dihimpun di sini adalah al-hukum, yakni zaid, isim, fi'il, dan harf itu dihimpun dengan satu hukum yang sama, yaitu tiga-tiganya adalah ajza'ul kalam. Isim itu juz al-kalam, fi'il itu juz al-kalam, harf itu juz al-kalam. Sekedar itu saja, bukan bermakna harus ada tiga-tiganya baru berdiri al-kalam. Baru bisa dibentuk al-kalam. Bukan itu yang dimaksud. Karena itulah kata beliau di sini, wa laisal muradu annahu yushtaratu. Yushtaratu tarkibul kalam. Tarkibul kalami minas salasa. Maka bukan yang dimaksud ketika kita katakan wa aqsamuhu yakni ajza'ul kalam salasa, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Laisal murad, bukan yang dimaksudkan adalah bahwa untuk membentuk tarkib al-kalam itu dipersyaratkan harus tiga-tiganya ada. Tidak juga. Tidak mesti. Kenapa? Kata beliau, faqad yakunu murakkaban min ismaini faqat ka zaidun qa'im. Karena kalam, tarkibul kalam bisa terdiri dari dua kata saja. Sebagaimana sudah berlalu kita gambarkan ya. Kadang kalam itu cuma dua kata, yang penting mufid. Dan kadang juga tiga kata. Tapi bisa terdiri dari dua kata, yakni ismain. Isim wa isim. Isim wa was. Ka zaidun qa'im. Wa irabuhu zaidun mubtada marfu' bil ibtida'. Wa alamat rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa qa'imun khabar huwa huwa marfu' alamat rafi'i dhammatun dhahira fi akhirih. Kemudian bisa juga terdiri dari wa min fi'lin wasmin. Yakni takdirnya wa qad yakunu murakkaban min fi'lin wasmin. Nahmu qama zaidun. Wa irabuhu qama fi'lun madhi. Wa zaidun fa'ilun wa huwa marfu'. Iya, fa'ilun wa huwa marfu'. Baik. Ya, maka ini kata beliau, walaysal muradu annahu ishtaratu tarkibul kalam minas salasa. Jadi bukan yang dimaksudkan ketika dikatakan oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullah al-kalam waqsamu salasa, yakni kalam harus terdiri dari tiga-tiganya, bukan. Balil muradu, ini lanjutan kalimatnya, balil muradu annahu la yakhruju anis salasah. Ya. Namun yang dimaksud ajza'ul kalam itu tiga, yakni ajza'ul kalam tidak akan lepas dari salah satu dari tiga ini. Bal yakunu da'iran bainaha, melainkan hanya berputar di sini saja. Ya, ajza'ul kalam berputar antara tiga ini. Kalau bukan isim, fi'il, pasti harf. Taib. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan aqsamul kalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Saya kira cukup dulu sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa iyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyu dhalika al-qadiru alaih. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik.